Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwan wa akhwat, para pemirsa Rasil maupun TV Rasil yang tercinta dan semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dalam beberapa paparan yang lalu, kita telah sama menyaksikan dan membuktikan bagaimana Al-Quranul Karim mengungkap kebenaran kisah-kisah di masa lalu. Yaitu dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ungkapkan di abad modern ini tentang aneka ragam penemuan yang menjadi bukti akan kebenaran isi kandungan dan isi cerita daripada Al-Quranul Karim. Nah, kini kita lanjutkan. Ada hal yang tidak kalah menakjubkannya. Bahwa Al-Quranul Karim bukan hanya mengungkap cerita masa lalu, tapi Al-Quranul Karim juga telah membuktikan kebenarannya bagaimana mengungkap sejarah masa depan. Artinya ada satu peristiwa bersejarah di masa depan yang belum terjadi pada saat Al-Quran itu diturunkan, tapi Al-Quran sudah memberitakan bahwa itu akan terjadi dan pasti akan terjadi. Nah, di antaranya adalah sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ar-Rum, yaitu ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum ba'da ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika pasca terjadinya perang antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia. Ketika itu di kota Mekah, kafir musyrikin itu mendukung daripada Persia dan mengharapkan agar Persia mendapatkan kemenangan besar saat melawan bangsa Romawi. Sementara kaum muslimin ketika itu yang berada di kota Mekah itu berharap agar Romawi yang menang atas Persia. Atas dasar karena Persia walau bagaimanapun juga musyrikun. Yaitu ketika itu Majusi, ketika itu yaitu penyembah-penyembah api. Nah, sementara bangsa Romawi walau bagaimanapun juga mereka ahlul kitab. Yang diantara ajaran mereka dengan ajaran Islam masih ada persentuhan-persentuhan persamaan daripada sumber samawiyahnya. Walaupun di kemudian hari ajaran mereka banyak diselewengkan. Jadi besar harapan kaum muslimin ketika itu bangsa Romawi yang menang. Tapi begitu terjadi perang, ternyata akhirnya bangsa Persia yang menang besar. Luar biasa. Bahagianya kaum musyrikin kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Mereka senang. Bahkan mereka pesta atas kemenangan bangsa Persia atas bangsa Romawi. Nah, ketika itulah Allah memberikan kabar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Allah menyatakan kepada Nabi, "Ghulibatir Rum." Bangsa Romawi telah dikalahkan. Tapi yang menarik, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, "Wa hum ba'da ghalabihim sayaghlibun." Jadi ghulibatir Rum fi adnal ard. Di mana bangsa Romawi itu dikalahkan di negeri yang terdekat. Tapi "Wa hum ba'da ghalabihim sayaghlibun." Tapi mereka ini setelah kekalahan mereka, mereka akan menang. Jadi Allah menginformasikan bangsa Romawi akan menang. Artinya di kemudian hari akan terjadi perang lagi antara bangsa Romawi dan Persia. Dan Romawi yang akan menang besar. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, Al-Quran menginformasikan jarak waktu kemenangan. Di mana di ayat berikutnya Al-Quran menyatakan, "Fi bid'i sinin," hanya dalam beberapa tahun ke depan. Itu dalam bahasa Arab kalau disebut bid'i sinin, bid'i itu antara 1 sampai 9 tahun. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4, 5, 6, 7, atau 9. Jadi fi bid'i sinin, hanya dalam beberapa tahun ke depan, bangsa Romawi akan menang, yaitu mengalahkan bangsa Persia. Waktu ayat ini diturunkan, saat itu belum terjadi perang kemenangan daripada bangsa Romawi. Saat ayat ini diturunkan, justru pasca daripada kekalahan bangsa Romawi. Nah, ini sangat menakjubkan. Lalu kemudian fakta sejarahnya bagaimana? Mari kita lihat. Kalau di tahun 614 Miladiyah, bangsa Romawi kalah besar daripada bangsa Persia, sebagaimana tadi sudah kita ceritakan, akhirnya di tahun 622 Miladiyah, terjadi lagi perang besar antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia, yang kali ini bangsa Romawi mengalami kemenangan yang sangat besar. Jadi tahun 614 bangsa Romawi kalah, 622 bangsa Romawi menang. Artinya dari 614 kepada 622 hanya berjarak 8 tahun. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ternyata kemenangan bangsa Romawi hanya terjadi 8 tahun setelah kekalahannya. Itulah yang diinformasikan Al-Quran. Fi bid'i sinin. Hanya dalam beberapa tahun ke depan, bangsa Romawi akan mampu untuk mengalahkan bangsa Persia. Subhanallah. Ini kebenaran Al-Quran. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan ini tidak lupa saya ingin ingatkan diri saya dan diri segenap para pemirsa yang tercinta, bahwa kalau Al-Quran menginformasikan suatu kejadian di masa depan, kemudian peristiwa itu benar terjadi, tolong dicatat baik-baik. Ini bukan ramalan Al-Quran. Dan ini bukan prediksi Al-Quran. Tapi ini adalah mukjizat Al-Quran. Tidak boleh kita sebut ramalan. Tidak boleh kita sebut prediksi. Kita sebut ramalan. Tidak boleh. Kenapa? Karena ramalan bisa benar, bisa salah. Tidak boleh kita sebut prediksi. Karena prediksi bisa benar, bisa salah. Tapi ini adalah mukjizat yang tidak mungkin salah, yang pasti benar. Karena itu sebelum saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi, informasi-informasi masa depan yang disampaikan oleh Allah maupun Rasul-Nya, sekali lagi, bukan ramalan, bukan prediksi. Nabi kita bukan tukang ramal. Nabi kita bukan komentator atau seorang analis yang memberikan prediksi. Tapi Nabi kita adalah seorang utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, Al-Quran adalah wahyu. Berita dari Al-Quran pasti benar. Al-Quran adalah mukjizat. Beritanya pasti akurat. Karenanya, jangan sekali-kali menyebut berita semacam ini sebagai ramalan atau prediksi. Tapi ini adalah mukjizat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan pemaparan pada kesempatan hari berbahagia ini mendatangkan rahmat dan barakah untuk kita semua, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, dan semakin membuktikan di hadapan kita bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Suatu kebenaran. Sesuatu yang tidak mungkin salah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.